Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan mampu menggugah perasaan kita, mampu menyadarkan kita, membuka ruang-ruang di dalam hati kita dan juga pikiran kita bahwa banyak sekali pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah sampai ke dalam pembahasan ayat ke-12 dari surat Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labitsu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ke-12 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemaparan kisah tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka tertidur pulas selama ratusan tahun, yang di dalam keterangan Al-Quran sendiri dikatakan salasami'atin sinina wazdadu tis'a, yaitu selama 399 tahun. Apa yang terjadi setelah mereka tertidur sekian lama? Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Ya, kami bangunkan mereka untuk mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung. Ya, setelah tertidur, ya, beberapa lama, dan kebiasaan orang yang tidur dia tidak tahu waktu. Tidak ada di antara kita yang bisa merasakan perjalanan waktu ketika kita tidur. Tiba-tiba sudah terang, sudah pagi, padahal kita tidurnya malam. Kita tidur siang, tiba-tiba sudah gelap, ya. Tidak ada di antara kita yang bisa merasakan perjalanan waktu ketika kita tidur. Nah, dan inilah yang terjadi pada pemuda Ashabul Kahfi. Mereka tertidur sekian ratus tahun dan dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah untuk kemudian menjadi pelajaran bagi kita bagaimana dialog yang terjadi selanjutnya. Mereka mengira-ngira sudah berapa lama mereka tertidur. Biasa mungkin dalam anggapan mereka kita hanya tertidur 1-2 hari, ada yang mengatakan hanya 1 hari, ada yang mengatakan hitungan jam, ya. Karena tidak ada yang berbeda, matahari terbit dan matahari terbenam, ya. Jamnya, ya, kalau tidak jam sekian, jam sekian. Tapi tidak ada yang akan menyangka bahwa mereka tidur sampai begitu lama. Tetapi pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang jangan tertidur saja di dalam kehidupan ini. Jangan banyak tidur di dalam kehidupan ini. Karena orang yang tidur, ya, adalah orang yang tidak tahu perjalanan waktu dan tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Jangan tidur dalam tanda kutip, tidur dalam artian jiwa kita tertidur, otak kita tertidur, ya. Tetapi bangunlah. Cobalah melihat dunia secara lebih nyata. Berusahalah lebih baik agar kita mampu untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan tidur saja di dalam kehidupan ini karena memang kita diberikan oleh Allah kesempatan menjalani dunia ini untuk memakmurkan dunia, bukan hanya menjadi orang-orang yang memanfaatkan dunia sebagai tempat tidurnya saja atau tempat beristirahatnya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Sofyan. Kami persilakan, Ustaz. Iya. Yeah. Terima kasih Ustaz Perdana. Para ahli tafsir termasuk As-Sa'rawi menilai bahwasanya kata-kata ba'asnahum dalam ayat 12 ini, summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka, salah satu hal yang tidak dipercayai oleh orang ateis, komunis atau tidak beriman, yaitu kata-kata Allah membangunkan mereka. Ba'asnahum, ada di sana yaumul bi'atsah. Nah, sebenarnya kalimat inilah yang menyebabkan Ashabul Kahfi mencari perlindungan ke gua itu. Karena kaum mereka atau orang yang memusuhi mereka tidak meyakini adanya Yaumul Bi'atsah, hari berbangkit, hari di mana Allah akan membangunkan mereka setelah tidur mereka. Di sisi lain, para pemikir juga mengatakan bahwasanya ba'asnahum ini adalah simbol dari Ashabul Kahfi itu telah menang. Ketika penguasa-penguasa yang berkuasa saat itu mengejar mereka dan ingin membunuh mereka, menangkap mereka, menyiksa mereka, mereka bersembunyi di dalam gua. Setelah beberapa tahun kemudian, yang mengejar mereka itu mati, sementara Allah membangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka yang panjang. Artinya, supaya di dunia ini kita memahami bahwasanya dalam kondisi sulit bagaimanapun, ada celah bagi Allah untuk membangunkan kita untuk tegar, membangunkan kita untuk hidup, membangunkan kita untuk jaya. Ashabul Kahfi, ketika ia tertidur di dalam gua ratusan tahun, yang mengejar, mencari, dan ingin menyiksa mereka ternyata lebih dulu mati. Tetapi kemudian Allah bangunkan, Allah hidupkan orang yang terhina, terzalimi, termarjinalkan. Allah hidupkan mereka, Allah bangunkan. Artinya, dalam kondisi sulit bagaimanapun, Allah punya cara untuk menyelamatkan orang yang terzalimi itu. Kemudian Allah akan bangunkan mereka, Allah akan bangkitkan mereka. Untuk apa? Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Tujuannya adalah untuk kami ketahui manakah kedua golongan di antara mereka lebih tepat menghitung untuk berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Jadi, setelah ratusan tahun Ashabul Kahfi dalam gua, kemudian ia keluar, orang akan menduga dan memprediksi ia hanya akan tinggal sesaat di dalam gua, tertidur sesaat, atau di sana memang ada orang yang telah mengalami, memahami sebuah hakikat. Allah bisa tidurkan orang kapan saja dan Allah bisa bangunkan mereka. Nah, kisah Al-Kahfi ini sebetulnya adalah Allah pilih kata-kata ba'asnahum, kami bangunkan mereka. Artinya, sesulit apapun seorang pemuda, sesulit apapun sekelompok jamaah, sesulit apapun satu klub, jika mereka berada dalam kebenaran, insya Allah, Allah akan bangunkan mereka dari tidur mereka. Tidur ini adalah simbol dari suasana gelap. Tidur ini adalah simbol dari suasana lemah. Orang yang paling lemah adalah orang yang tertidur. Orang yang dalam keadaan tidur, kondisi paling lemah. Apalagi tergambar bagi kita saat itu gua itu tidak memiliki pintu, ya, hanya pengamanan dengan anjing mereka. Nah, disinilah Allah ingin membangkitkan ruhiyah, spiritualitas kita, bahwasanya prediksi manusia, perkiraan manusia yang menduga-duga dia akan tinggal sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, sebenarnya menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali bukan berapa lama mereka tinggal di dalam gua, bukan itu yang penting. Tapi yang paling penting adalah ketika pemuda dalam kondisi sulit, ada cara bagi Allah untuk mengamankan mereka dari kesulitan itu, dan ada cara bagi Allah untuk ba'asnahum, Allah membangunkan mereka, membangkitkan mereka, memberi peluang untuk hidup lebih panjang dan hidup lebih bermanfaat. Dan ini adalah sebuah simbol dari sunnah alam. Jadi para pendengar RRI, ini merupakan sebuah gambaran kehidupan bagi kita. Bukan lamanya kita tinggal di dunia ini yang paling penting, tetapi yang paling penting bagi kita adalah berapa lama kita bangun di dalam kehidupan ini, berapa lama kita mampu menggunakan nikmat bangun, nikmat bangkit, dan nikmat untuk merubah suasana, walaupun seperti Ashabul Kahfi kembali ke gua dalam konteks modern, madrasah, kampus, suasana yang aman, yang nikmat di dunia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, demikian tadi disampaikan oleh narasumber kita, mudah-mudahan memberikan inspirasi yang besar kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini yang dibutuhkan adalah kesadaran kita, tersadar dari tidur kita yang terlalu terlena, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan yang merupakan tugas kita untuk menjadi khalifah-khalifah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Bangunlah, belajarlah, sadarlah, karena itulah yang diperintahkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.